Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita lanjutkan hadis 1265. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Ibn Abi Syaibah Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, Abu Ya'la Ad-Diya dalam Al-Mukhtarah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Muhammad, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya yaitu Sa'ad, secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tanakhama ahadukum fil masjid falyughayyibha. La tusib jildata mu'minin aw thawbahu fatu'dhih." Apabila salah seorang kalian mengeluarkan reak, ya, di masjid, hendaklah ia ghayyibha, dikubur. Artinya kalau dia ludah reak di masjid gitu kan, karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang namanya masjid itu nggak pakai tehel atau apa karpet kayak gini pak, ya di zaman Nabi itu pasir aja begitu, iya pasir yang diratakan. Maka Nabi mengatakan kalau seseorang dari kalian tanah khom yang mengeluarkan reak, hendaklah ditutup dengan tanah begitu. Jangan sampai riaknya itu menyentuh kulit seorang mukmin atau bajunya sehingga itu menyakitinya. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini hasan, perawinya thiqat. Dan Muhammad bin Ishaq ini seorang yang soduk tapi mudallis. Di sini meriwayatkan dengan lafaz an. Tapi dalam riwayat Imam Ahmad dia menyatakan dengan ucapan haddatsana. Demikian pula dalam riwayat Abu Ya'la. Maka ya insyaallah ini aman. Artinya ya periwayatan yang menyebutkan haddatsana itu lebih didahulukan. Sehingga di sini hasan. Di sini menunjukkan ya akhi larangan ya meludah di masjid dan bahwasanya kafaratnya itu dengan cara dipendam. Ini kalau masjidnya tanah seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau masjidnya kayak gini nih ya, karpet, gimana mendamnya? Ya. Antum cuh gitu. Mau dipendam kayak gimana coba, Pak? Digesek-gesek juga tetap aja bau jigong, Pak. Makanya ya mengganggu orang sholat. Maka kalau seperti ini haram sama sekali, nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena tidak bisa dipendam masalahnya ya akhul Islam. Iya, kalau lantai masih mending, masih bisa kita lap gitu kan, bisa kita pel. Tapi kalau untuk permadani seperti ini ya karpet, sulit sekali untuk dipendamnya. Iya. Maka tentu karena hukum atau ilatnya itu tidak hilang, berarti hukumnya tidak hilang. Kalau dipendam di pasir, berarti ilatnya hilang. Tapi kalau di karpet, ilatnya tidak hilang. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu ma'a illati wujudan wa adaman. Wah, hukum itu mengikuti ilatnya. Ilatnya ada, hukum masih ada. Ilatnya tidak ada, hukumnya hilang begitu. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa reak, demikian pula ludah itu tidak najis, Pak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan falyughayyibha, hendaklah dipendam. Nabi tidak mengatakan hendaklah diguyur dengan air. Sebagaimana halnya ya orang Arab Badui yang kencing di masjid kan gitu. diguyur di air dengan air. Kalau ini Rasulullah hanya mengatakan fal yughayyibha, hendaklah di ya dipendam saja sudah. Ini menunjukkan hukumnya tidak najis. Ya, adapun sabda Nabi jangan sampai mengenai kulit atau pakaian, itu bukan karena kenajisannya. Tapi Nabi mengatakan fatu'dhi, karena itu bisa apa? Mengganggunya. Ya, antum aja, Pak. Kalau ada orang meludah sembarangan, cuh, terus kena kulit antum, aduh, gimana? Ya. Jijik gitu kan. Atau antum lagi naik mobil gitu kan, pas antum keluarin kepala, supir yang ngeludah, cuh, plok, gitu kan kesini. Kayak gimana gitu, Pak. Mengganggu, walaupun tidak najis. Berarti, ya, sesuatu yang dicuci itu belum tentu najis. Sebagaimana ludah kita cuci. Kalau antum lagi jalan, kemudian tiba-tiba leyo aja. Apa nih? Ternyata tai apa? Ya, kotoran sapi. Kotoran sapi najis tidak? Tidak. Apakah hanya karena tidak najis? Ah, enggak usah dicuci lah, enggak apa-apa. Antum pergi ke kantor dalam keadaan ya masih ada kayak gitu. Ya, masalahnya itu mengganggu gitu loh. Iya. Bukan karena najisnya, tapi karena itu mengganggunya itu loh. Baunya yang enggak enak, jorok gitu kan. Padahal itu ya sesuatu yang sifatnya tidak najis seperti yang dicuci belum tentu najis. Bisa jadi karena apa? Menjijikannya itu ya akhwat Islam, azakumullah ya. Seperti halnya mani, air mani pun tidak najis. Air mani itu suci kata para ulama. Adapun perbuatan Nabi pernah mencucinya bukan karena kenajisannya, tapi apa? Untuk mimbab kebersihan supaya enggak jorok. Bayangkan aja antum kalau pergi keluar air mani antum nempel. Orang-orang ngeliatin gimana rasanya, Pak? Ya. Nah, itu ya. Hadis ini juga menunjukkan ya, akhi, larangan mengganggu atau menyakiti seorang mukmin atau seorang muslim. Karena Nabi mengatakan jangan sampai ya mengenai kulit atau baju seorang mukmin karena itu bisa menyakiti atau mengganggunya. Berarti segala sesuatu yang sifatnya mengganggu tidak boleh. Baik itu dengan ludah ataupun dengan suara yang bising ataupun dengan hal-hal yang lain yang sifatnya mengganggu. Hadis berikutnya 1266. Hadis yang dikeluarkan oleh Abd bin Humaid dalam kitab Al-Muntakhab. Ia berkata amba'a Ubaidullah bin Musa dari Sufyan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, idza tamanna ahadukum falyukthir falyastakthir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jal. Apabila salah seorang dari kalian berangan-angan, hendaklah memperbanyak angan-angannya itu, karena sama saja ia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Albani berkata sanadnya ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Iya. Hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam, diperbolehkan kita berangan-angan. Dan bahwasanya berangan-angan itu termasuk berdoa. Tapi Pak, ya. Tentunya seorang muslim, berangan-angannya itu yang baik gitu loh. Jangan hanya sebatas berangan-angan pengen jadi presiden, ya. Berangan-angan pengen jadi ya apa? Tapi niatkan itu untuk kebaikan. Kalau misalnya antum berangan-angan andai saya jadi miliarder. Boleh. Kalau niatnya untuk berinfak begitu. Tapi kalau jadi miliarder niatnya apa? Biar bisa jalan-jalan ke Hong Kong. Ya, bisa jalan-jalan ke Singapura. Ya itu enggak ada manfaatnya, bahkan jadi dosa. Makanya kata Nabi SAW apa? Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama, abdun ruziqa malan wa ilman. Untuk hamba yang diberikan oleh Allah rezeki, harta dan ilmu. Maka dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, dengan hartanya ia berinfak. Kata Rasulullah, fahuwa bi afdalil manazil, maka ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, abdun ruziqa ilman wa lam yurzaq malan. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu tapi tidak diberikan rezeki apa? Harta. Wa huwa shadiqun niyyah, tapi niatnya benar. Dia berkata, kalau aku menjadi orang kaya seperti dia, aku ingin berinfak kayak dia. Lihat, dia berangan-angan. Kalau aku ya kaya raya seperti dia, aku ingin berinfak seperti dia. Kata Rasulullah, fahuma fil ajri sawa, maka keduanya dalam pahala niatnya sama. Wa abdun ruziqa malan walam yurzaq ilman. Yang ketiga, seorang hamba yang diberikan rezeki harta tapi tidak diberikan rezeki ilmu. Bahwa yatakhabbatu bih, maka ia gunakan hartanya di jalan setan. Ya, dia tidak bertakwa kepada Allah, dia pun juga tidak menyambung silaturahim, tidak pula mengeluarkan hak zakatnya. Kata Rasulullah, fahuwa bi akhbasil manazil, ini orang yang paling buruk derajatnya. Yang keempat, siapa? Warajulun lam yurzak malan wala ilma. Orang yang tidak diberikan oleh Allah rezeki harta, tidak juga diberikan rezeki ilmu. Wahuwa khabithun niyyah, udah gitu niatnya jelek lagi. Dia berkata, kalau aku jadi orang kaya, saya ingin berbuat maksiat kayak dia. Maka kata Rasulullah, wahuma fil wizri sawa, maka keduanya dalam dosa sama. Tuh lihat. Jadi kita berangan-angan tuh untuk kebaikan gitu loh. Kalau kita berangan-angan jadi miliarder, boleh gak Pak? Boleh. Kalau niatnya untuk kebaikan. Kalau Bapak kita berangan-angan ya, ingin apa namanya jadi presiden, boleh kalau niatnya untuk kebaikan. Tapi kalau angan-angannya untuk maksiat, ini yang jadi dosa dengan niatnya tersebut ya, akhwat Islam. Makanya yang dimaksud dengan hadis ini apa? Itu angan-angan dalam kebaikan. Pertama, ya, maka Nabi bersabda, idza tamanna ahadukum falyastaghfir. Apabila salah seorang dari kalian berangan-angan, perbanyak, ayo berangan-angan, fadhal. Iya. Berangan-angan andai. Ya enggak apa-apa sih, Pak. Asal jangan cuma berandai-andai doang gitu, Pak. Ya. Andai saya jadi orang kaya, tapi cari duit malas. Andai saya jadi ulama, tapi nuntut ilmu enggak mau. Kan lucu. Iya. Ah, yang penting kan saya udah dapat pahala niatnya. Ya sih, tapi kan masalahnya kita berusaha dong. Jangan hanya seperti ya, seperti itu pemalas jadinya. Hadis 1267. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari Katsir bin Murrah dari Ibnu Umar secara marfu'. Dan Al-Hakim berkata sahihul isnad dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, dan memang hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layakshiyanna ummati min ba'di fitanun kaqita'il lailil mudhim. Yusbihu ar-rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran." ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام دينهم بأرض من الدنيا قليل. Benar-benar nanti umatku akan ditimpa setelahku fitnah-fitnah bagaikan kegelapan malam yang kelam, di mana seseorang di waktu pagi mukmin, di sore hari kafir. Di sore hari mukmin, di pagi hari kafir. Ada suatu kaum yang menjual agamanya dengan sedikit harga dunia yang murah. ya. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam, bahwa umat Islam nanti akan ditimpa fitnah, fitnah yang dahsyat, Pak. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa fitnah itu bagaikan malam yang kelam. Berarti maksudnya apa? Fitnah apa ini, Pak? Yang dimaksud fitnah di sini fitnah syubhat. Fitnah apa? Syubhat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkannya dengan malam yang kelam. Dan orang yang ilmunya kurang dan dia terkena syubhat, buta, bagaikan di malam yang kelam. Sedangkan ilmu itu bagaikan lentera. Orang yang punya ilmu berarti dia punya lentera untuk ya di malam yang kelam itu, sehingga dia tahu nih jalan yang benar, mana jalan jurang dan yang lainnya. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan hadis ini, beliau berkata apa? Kata Al-Hasan Al-Basri, di pagi hari dia masih mengharamkan darah seorang muslim. Di sore hari dia sudah menghalalkan darah seorang muslim. Berarti ini saking kuatnya syubhat pada waktu itu. Syubhat pemikiran yang menyesatkan, Pak. Iya. Ini fitnah dahsyat. Karena kata para ulama ya, fitnah syubhat itu lebih berat daripada fitnah syahwat. Kalau fitnah syahwat itu tidak sampai merusak akidah seseorang. Tapi kalau fitnah syubhat itu bisa merusak akidah. Sampai-sampai ulama salaf terdahulu ya, ketika melihat anaknya keluar dari rumahnya orang Jahmiyah. Jahmiyah itu suatu firqoh yang mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Ya, pengikutnya Jahm bin Sofwan, Pak. Apa kata ayahnya? Hai anakku, ya, aku lebih mending melihat kamu keluar dari rumahnya pelacur daripada aku melihat kamu keluar daripada rumahnya orang Jahmiyah itu. Karena ya syubhat mereka itu merusak agama. Makanya ya akhi, ya di zaman sekarang ini dua-duanya kuat loh, Pak. Syubhat kuat, syahwat kuat sudah. Ya. Syubhat pemikiran merajalela, yang namanya pemikiran Syiah, pemikiran Khawarij, pemikiran Murji'ah, walaupun memang namanya sudah hilang tapi diganti dengan nama-nama yang lain misalnya, tetap aja pemikirannya sama itu-itu juga. Belum lagi liberal, belum lagi Masya Allah yang lainnya. Kalau kita tidak berusaha untuk menamangi diri kita dengan ilmu, wah susah, Pak. Akan sangat mudah, Pak, ya, terbawa arus. Kenapa? Karena orang-orang sesat itu pun juga berusaha untuk membawakan dalil gitu loh, ya, untuk membenarkan pendapat mereka. Makanya ini disebut dengan syubhat. Syubhat itu apa sih, Pak? Segala alasan yang dijadikan ya dalil untuk membenarkan pendapat tersebut, ya, berupa ayat yang ditafsirkan seenaknya atau hadis yang dimaknai menurut hawa nafsunya, atau akal pikiran, analogi ataupun logika. Itu namanya apa? Syubhat. Ya. Yeah. Antum lihat kalau orang Khawarij, orang Khawarij itu terkadang bawa ayat Al-Qur'an, bawa hadis, bawa perkataan ulama. Sehingga kalau orang yang ilmunya dangkal ketika baca itu, oh iya juga ya, makan. Iya. Yeah. Orang liberal terkadang juga bawa ayat. Iya. Yeah. Kita lihat Masya Allah, Pak, kalau kita tidak membekali ilmu yang cukup dalam, sangat mudah kita terkena syubhat. Makanya obatnya syubhat itu dengan cara menuntut ilmu. Kalau obatnya syahwat dengan cara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi obatnya syubhat dengan menuntut ilmu. Kita harus bersungguh-sungguh menuntut ilmu, menamangi diri kita daripada apa? Fitnah syubhat tersebut ya akhwal Islam. Iya. Makanya, Pak, di zaman sekarang itu kata Syekh Mukbil, ya, ala talibil ilmi, atas setiap penuntut ilmu, kata Syekh Mukbil, hendaklah ia fokus dengan menuntut ilmu, menghafal Quran, menghafal hadis. Kalau kita enggak, ya, fokusnya kepada apa? Facebook, WhatsApp, apalagi Telegram, apalagi. Antum di HP antum ada berapa grup? 30 grup. Facebooknya berapa? Twitternya berapa? Kok antum bisa ya setiap hari ada waktu untuk baca itu semuanya? Iya. Coba introspeksi diri deh. Udah berapa ayat sih yang sudah hafal? Sudah berapa hadis yang sudah kita kaji? Kenapa sih kita harus apa namanya sibuk dengan Facebook, dengan WhatsApp? Itu semua Pak, memalingkan dari menuntut ilmu. Enggak kok saya nuntut ilmu di Facebook. Akhir saya jamin kalau antum nuntut ilmu di Facebook tidak akan kuat ilmu antum. Fokuskan untuk menghafal, menguasai kitab-kitab. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Inilah ya. Kita ini terkadang ya seperti itu, Pak. Korban-korban media sosial itu akhirnya ilmu kita lebih banyak enggak berkahnya. Ilmu kita terkadang Masya Allah ya. Makanya akhi, kata beliau, di zaman penuh fitnah seperti ini hendaknya kita betul-betul fokus nuntut ilmu deh. Tinggalkan fitnah-fitnah ngomongin tentang ini, tentang itu, susah Pak. Kata beliau, kalau kita fokus menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal ilmu, yakin kata beliau, kita tidak akan ada waktu untuk mikirin kesalahan orang, mikirin si fulan bin fulan. Gak mungkin deh. Kata Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya, jadi obatnya syubhat adalah ilmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan. Kata Rasulullah apa? Innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'u qalilin khutaba'u. Katsirin mu'tuh qalilin su'aluhu. Al-amalu fi khairin min al-'ilm. Kalian wahai para sahabat hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya dikit, yang memberinya banyak, yang minta-mintanya dikit, dan beramal di zaman itu lebih baik daripada berilmu. Kata Rasulullah, walaya wasayati zaman, dan nanti akan datang suatu zaman kathir khutaba'u, penceramahnya banyak ya, ulamanya sedikit, yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit, dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Ini zamannya Pak, peminta-minta banyak tapi yang memberi sedikit, penceramah banyak. Maka di zaman sekarang nilai pahala menuntut ilmu jauh lebih besar. Kita banyak fokuskanlah Pak, kita menuntut ilmu ya, kuatkan, kokohkan ilmu kita ya, kajian-kajian yang sifatnya rutin, kajian kitab itu lebih kita ya datangi dari sebatas tablik akbar sana sini. Karena tablik akbar terkadang ya ada manfaatnya juga Pak, tapi tidak sekokoh ketika antum mengkaji kitab, menguasai kitab, itu lebih bermanfaat. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis 1268. Hadis yang dikutip Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, dan Al-Hakim dan Ahmad dan At-Tabrani dalam Al-Awsat, dari Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim dari Al-A'mash, dari Ibnu Buraidah dari ayahnya secara marfu', dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, dan disetujui Imam Adz-Dzahabi. Wa Nabi SAW bersabda, ma yukhriju rajulun sadaqatahu hatta yafukka biha lahyai sab'ina syaitanan. Tidaklah seseorang mengeluarkan sedekahnya sampai ia bisa membebaskan dengannya lahyai sab'ina syaitanan, was 70 was-was setan. Ya. Nah, di sini menunjukkan akhi keutamaan sedekah. Di antara keutamaan sedekah kata Rasulullah itu bisa melepaskan 70 waswas setan. Ya karena setan itu kan suka ngasih waswas, nanti kalau kamu sedekah nanti kamu fakir miskin loh, nanti duit kamu berkurang. Ya. Tapi ketika kita bersedekah, jiwa kita jadi dermawan, hati kita lapang, kita juga diberikan oleh Allah ketenangan dan ketenteraman. Bahkan kata Ibnu Qayyim, tidak ada ya kelapangan dada yang dirasakan, yang paling dirasakan kecuali dari orang yang dermawan. Orang yang dermawan suka sedekah itu, Pak, masya Allah, orang yang paling lapang dadanya, iya, paling lebar dadanya, masya Allah. Maka dari itu ya akhi, ya, sedekah itu penting untuk kehidupan kita, akhi. Terutama nanti di hari kiamat, di mana kata Rasulullah SAW, ya, seseorang itu tahta dzilli sedaqatihi, seseorang itu berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat itu. Iya. Bahkan kata Rasulullah SAW, sunaiul ma'ruf taqi masari as-su. Ya, perbuatan-perbuatan ma'ruf yang kita persembahkan kepada orang lain itu bisa mencegah kejadian-kejadian dan peristiwa buruk yang akan menimpa kita. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ia mengabarkan bahwa sedekah itu ya akhi tudfiul khathiah, bisa memadamkan dosa. Bahkan bukan hanya memadamkan dosa, memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Shadaqatus sirr tudfiu ghadabar rabb." Sedekah yang sifatnya sembunyi-sembunyi, rahasia, itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah ya akhi, ya. Tapi ingat ya, sedekah itu enggak hanya sebatas dengan duit ya akhi. Kalau infak iya. Apa sih bedanya sedekah sama infak? Kalau infak biasanya dengan harta. Tapi kalau sedekah enggak harus dengan harta. Ya. Ucapan subhanallah sedekah. Alhamdulillah sedekah. Allahu akbar sedekah. La ilaha illallah sedekah. Makanya Nabi mengatakan apa? Inna bikulli tasbihatin sedekah. Setiap tasbih sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap tahlil sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap tahmid sedekah. Ya. Wa fi budhi ahadikum sedekah. Bahkan pada kemaluanmu ada sedekah itu. Antum jima sama istri sedekah. Ya. Makanya sedekah itu alhamdulillah banyak, Pak. Iya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap harinya ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekahnya tuh, Pak. Ya, bukan dalam hadis ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu untuk bersedekah 360? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tasbih sedekah, tahmid sedekah, berbuat baik kepada orang lain sedekah. Tersenyum sedekah. Antum semua senyum saja sama teman, oh sedekah, Pak. Nah, kalau gitu saya senyum-senyum aja Ustaz. Jangan dikira disebut orang gila lagi. Iya. Yeah. Sedekah. Makanya ya hal-hal seperti itu sedekah. Maka kita memperbanyak sedekah. Berarti kata Rasulullah, satu harinya itu ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekahnya. Berarti Pak, jumlah minimal sedekah sehari itu 360 untuk memenuhi apa sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita, ya. Maka kalau kurang dari itu berarti belum terpenuhi semuanya, ya. Maka kita banyak-banyak lah. Ya tapi insya Allah sih kalau kita hitung-hitung dikira sholat aja udah banyak kok. Tapi terkadang udah itu cukup dah, yang penting 350 ketutup dah, ya. Enggak punya utang gue gitu kan. Enggak, tetap kita memperbanyak karena setiap tasbih, setiap tahmid itu akan menjadi apa? Ya kebaikan kelak pada hari kiamat. Hadis 1269. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dari dua jalan dari Umar bin Dar, dari Al-Aizar bin Jarwal Al-Hadrami, ia berkata, kana minna rajulun yuqalu lahu Abu Umair. Dahulu di antara kami ada orang yang bernama Abu Umair. Qal wa kana muakhiyan li Abdullah ibn Mas'udin. Dan adalah dia dipersaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud. Fakana Abdullah ya'tihi fi manzilihi fa'atahu marrah falam yuwafiqhu fil manzil Dan adalah Abdullah bin Mas'ud mendatangi orang ini di rumahnya. Suatu hari Ibnu Mas'ud mendatangi rumahnya, ternyata ia tidak menemukan di rumahnya itu. Fadakhalam 'ala imra'ati, maka Ibnu Mas'ud pun datang ke istrinya. Qal fa bainahu wa indaha id arsalat khadimaha fi hajatin. Ketika Ibnu Mas'ud berada ya di sisi apa namanya istrinya tersebut, maksudnya ya di rumah tersebut, kemudian istrinya tersebut mengirimkan pembantu untuk sebuah keperluan. Fa'atta'at 'alaiha, rupanya pembantu ini lambat. Ya. Faqalat qad abta'ti la'anahal qad abta'at la'anahallah. Ini pembantu lambat sekali, semoga Allah melaknat dia. Qala fa kharaja Abdullah fa jalasa 'alal bab. Maka Abdullah bin Mas'ud pun langsung keluar dari rumah tersebut, enggak mau masuk. Ya, dan dia pun duduk di depan pintu. Qala faja'a Abu Umair. Lalu datanglah Abu Umair. Faqala li Abdillah, ala dakhalta 'ala ahli akhik? Maka berkata Abu Umair, ya, kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu tidak masuk kepada istri saudaramu sendiri? Ya. Qala wa faqal, maka Abdul Masid berkata, qad fa'altu, sudah tadi aku sudah masuk. Walakinna arsalatil khadimata fi hajatin, akan tetapi tadi istrimu itu mengirim pembantu untuk sebuah keperluan. Fa'abta'at 'alaiha fala'anatha, rupanya pembantunya lambat. Lalu istrimu itu melaknat dia. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharajatil la'natu min fi sahibiha nadarat, fa in wajadat maslakan fil ladzi wujihat ilaihi wa illa 'adat ila alladzi kharajat min. Apabila laknat itu telah keluar dari mulut seseorang, maka laknat itu melihat kalau ternyata ada jalan untuk masuk kepada orang yang dilaknat tersebut, dia masuk. Kalau tidak ada, maka akan kembali kepada yang melaknat. Iya. Kata Ibnu Mas'ud, wa ini karih tuan aku nala sabil laknah, dan aku takut kalau aku jadi jalan kepada laknat itu, aku enggak mau. Iya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini perawinya thiqat, kecuali Abu Umair ini majhul. Yang zahir bahwa dia itu Al-Hadrami, ya, yang diambil hadis darinya. Dan yang menguatkannya bahwa dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Al-Aizar, dari seseorang yang diberikan kunyah Abu Umair. Akan tetapi di dalam jalan lain dari Imam Ahmad, dari Umar bin Dzar, dari Al-Aizar, dari Tin'ah, bahwa Ibnu Mas'ud berkata dan menyebutkan secara marfu. Dan Al-Aizar ini bertemu dengan Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Abi Hatim berkata ia meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dan meriwayatkan juga darinya Al-Qamah bin Marthad. Ya, kalau bertemu dengan Ali sudah otomatis ketemu sama Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian ia meriwayatkan pentausikannya dari Ibnu Ma'in. Siapa itu? Yaitu Ibnu Abi Hatim itu. Sehingga sangat mungkin bahwa ia mendengar dari Ibnu Mas'ud. Oleh karena itulah Al-Mundziri berkata sanadnya jayyid. Maka kata beliau hadis ini hasan, ya. Paling rendah derajatnya apa? Hasan insyaallah. Dan ia juga mempunyai syahid dari hadis Abu Darda secara marfu, dikeluarkan Abu Daud dan Ibnu Abi Dunya, tapi di dalam sanadnya ada Imran bin Utbah, tidak diketahui siapa dia, tapi ini setidaknya menguatkan. Ya. Allahu a'lam. Hadis ini akhi menunjukkan larangan mudah melaknat. Kita ini jangan jadi orang yang mudah melaknat gitu, Pak. Makanya kan disebutkan oleh Aisyah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bila'an wala ta'an, walal fahash walal badi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang suka menjelek-jelekan, bukan pula orang yang suka berkata jorok, bukan pula yang orang yang suka berkata ya menyakitkan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita juga, Pak, ya, jangan mudah melaknat. Karena laknat itu kalau sudah kita ucapkan, semoga Allah melaknat dia, gitu kan? Wah, itu bahaya. Iya. Namun kalau kita melaknatnya sifatnya umum, misalnya gini. Kan Rasulullah mengatakan, semoga Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambung. Semoga Allah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Maka seperti ini enggak masalah. Ini laknat secara umum, bukan kepada secara individu. Maka kalau kita katakan semoga Allah melaknat, ya, wanita-wanita yang bertato itu, yang sifatnya itu umum, enggak masalah. Tapi kalau yang sifatnya individu, kita sebutkan namanya langsung, semoga Allah melaknat fulanah bin fulanah bintu fulanah. Kenapa? Karena dia bertato. Itu boleh atau tidak? Ya, kalau dia ternyata melakukan perbuatan yang terlaknat. Maka yang seperti ini terjadi perselisihan para ulama. Boleh apa tidak? Masalahnya ini wanita bertato misalnya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang bertato. Nah, jadi masalah, Pak. Apakah wanita yang bertato itu sudah ditegakkan hujah apa belum? Sudah dinasihati apa belum, gitu loh, Pak. Bisa jadi dia orang awam, enggak paham, dia kira itu boleh-boleh aja, enggak masalah, gitu kan. Maka yang seperti ini lebih baik kita enggak usahlah melaknat dulu. Yang penting kita dakwahi dulu deh. Berikan nasihat yang baik. Ya. Jangan dikit-dikit laknat. Jangan dikit-dikit laknat. Ini tidak boleh, ya akhul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Ya. Hadis berikutnya. Hadis 1270. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdiya meriwayatkan juga dari jalan Imam Ahmad. Baihaqi juga dalam Syu'abul Iman. Meriwayatkan dari jalan Yazid bin Ziyad bin Abil Ja'ad dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, intasaba rajulani al ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan nasabnya. Lalu salah seorang dari keduanya berkata, ana fulan bin fulan. Saya fulan bin fulan. Faman anta la ummalak? Kamu siapa nasabnya? Ya, la ummalak, tidak, semoga tidak punya ibu kamu itu. Maksudnya celaka kamu itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, intasaba rajulani ala ahdi Musa alaihissalam. Dahulu di zaman Nabi Musa ada dua orang yang menyebutkan nasabnya. Faqala ahaduhuma, yang satu berkata, saya fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, menyebutkan 9 ya nasab. Faman anta la ummalak, lalu dia berkata kepada temannya, kamu nasabnya apa? Ya. Qal, dia berkata, ana fulan bin fulan bin Islam. Saya ya fulan bin fulan bin Islam. Artinya ya semuanya muslim. Kalau yang tadi 99-nya kafir gitu. Iya. Qala fa auhallahu ila Musa alaihi salam an kulli hadainil muntasab muntasibain. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, katakan kepada dua orang yang menyebutkan nasab tadi, amma anta ayyuhal muntami awil muntasib ila tis'atin finnar fa anta ashiruhum. Kamu yang menyebutkan nasab kamu sampai 9, itu semua 99-nya di neraka dan kamu yang ke-10. Ya. Wa amma anta ya hadzal muntasib ila tsnaini fil jannah fa anta tsalithuhuma fil jannah. Dan kamu yang menisbatkan dari kamu kepada dua orang yang dua-duanya di surga, kamu yang ketiganya di surga insyaallah. Ya. Nah, di sini menunjukkan akhi Kita tidak boleh berbangga dengan nasab yang buruk, yang ternyata ya kakek-kakek kita bukan orang Islam. Gak boleh berbangga dengan keturunan yang ternyata gak muslim, itu gak bagus, Pak. Apalagi berbangga dengan suku. Kamu sukunya apa? Ya, saya suku Sunda. Kamu suku apa? Suku Kebo. Iya. Kata orang Sunda sih suku itu kaki. Iya. Enggak bagus ya. Berbangga dengan apa namanya? Kabilah. Berbangga fanatik dengan apa namanya? Kesukuan. Semua itu dilarang dalam syariat Islam. Tidak diperkenankan kita berbangga dengan menisbatkan diri kepada sesuatu yang bukan Islam. Iya. Makanya nasab kita hanya satu, Islam. Rasul kita hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, tarekat kita hanya satu, tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu membanggakan, nih saya partai anu, waduh, gak perlu ngapain. Nih saya bermata biru, ya. Nih saya orang sini. Ya akhi, itu semuanya dakwal jahiliyah. Itu semuanya adalah seruan-seruan jahiliyah. Fanatik terhadap sesuatu itu dilarang dalam Islam, ya akhi. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Anda orang Arab berbangga dan fanatik dengan kearabannya, enggak ada manfaatnya. Kata Rasulullah, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas selain Arab kecuali dengan takwa. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Hatta antum darahnya biru. Keturunan siapa? Brahma Kumbara. Ya. Turunan siapa? Prabu Siliwangi. Ya. Enggak ada manfaatnya ngapain. Prabu Siliwangi itu agamanya bukan Islam, Pak. Ya, apa itu agamanya itu? Terkenal tuh di Indonesia itu agama apa gitu lupa, ya. Maka kita enggak boleh bangga dengan menisbatkan diri kepada yang ternyata pemikirannya nyeleneh, aneh. Ya. Maka dari itu kita hanya bergembira dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kepada kita sunnah. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Sudah cukup bagi kita agama Islam. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hizbiyah, ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu hizbiyah itu tinggalkan, akhi. Ya, kita tidak butuh ya berbangga dengan isme tertentu, dengan yayasan tertentu, dengan organisasi tertentu. Jangan, itu semuanya perilaku jahiliyah yang harus dibuang jauh-jauh. Iya. Wallahu a'lam. Udah masuk Isya belum? Belum ya. Hadis 1271. Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Al-Khatib dalam tarikhnya dari Abu Qilabah Abdul Malik bin Muhammad bin Abdullah Ar-Raqashi. Ia berkata, akhbarana Abu Asim dari Sufyan dari Ayyub dan Khalid dari Ayyub dari Anas. Wa Rasulullah SAW bersabda, idza tazawwajal bikru ala thayyib aqama indaha sab'an. Wa idza tazawwajal thayyib ala al-bikr aqama indaha thalathan. Apabila seseorang nikah lagi dan yang dia nikahi itu janda, bunyi. Adalah ini masalah janda perawan nanti aja, Pak ya. Gampang insyaallah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan mohon maaf tidak ada tanya jawab.